di pipi. Ko dapat dia yang tu bisa tutup sapu kekurangan yang buat ku tersanggup. Apa kabar kau di sana yang pernah jadi sang peri di antara semua wanita? Kamulah yang ku cari, tapi bunga yang sumekar kau ubah jadi duri. Atau karena kenakalanku keluargamu tak sudi? Setiap malam setiap hari hati ini bertanya-tanya, apa karena sapu salah atau sapu kan segalanya? Terima kasih beb, subuh wasa berkorban demi satu perempuan yang terkasih. Sekiranya yang saya cari sampai saya sukorban hati selama ini, tapi kenyataan terus seperti yang saya pergi, jangan sampai kau menyesali. Kau tahu kalau saya sudah terlanjur cintaku, tapi taramuju. Kau mau senang saya berikan bahagia pilihan, tapi kau tinggalkan. Sayangnya sakit hati sampai ku kas tinggal, sayang selalu capek, tapi berjuang demi kau. Biar saya pulang sekiranya kau